نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan malaikat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai dari penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang malakul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas bagi malakul maut wa awanu, dan juga malaikat yang lainnya yang ikut membantu malakul maut untuk mencabut ruh. Nah, dengan berbagai macam keadaan, yakni kalau ruh tersebut adalah ruhnya orang mukmin, maka dicabut dengan lemah lembut dan diberikan kain kafan dari surga serta diberikan wangian dari surga. Adapun kalau dia adalah ruh orang-orang kafir, maka malaikat maut pun yang mencabut ruhnya dengan kasar, sehingga bahkan dari mereka para malaikat memukul ya orang-orang kafir agar supaya keluar ruh mereka. Setelah ruhnya keluar, dibungkuslah dengan kain dari neraka dan diberikan ya parfum dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, begitu pula dari makhluk Allah malaikat ini, terkhusus malaikul maut, menunjukkan kepada kita tentang inayatullah, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Naam. Di mana ketika dia meninggal, maka saudaranya yang muslim mengkafani dia, yakni mengkafani jasadnya. Begitu pula memakaikan wangian. Adapun ruhnya dikafani dan diberikan wangian oleh mereka para malaikat. Nah, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam kaum ini. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa malakul maut a'tahu Allah taala qudratan 'ala qabdil arwah fi masyariqil ardi wa magharibiha." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat maut kekuatan sehingga malaikat maut bisa mencabut ruh yang ada di timur maupun di barat, ruh-ruh yang ada di timur maupun di barat. Naam. Yaqbiduha walau matu fi lahdatin wahidah. Kata beliau, malakul maut ini mencabut ruh, naam, baik ruhnya yang orang-orang yang ada di timur maupun di barat, naam, walaupun mereka mati fi lahdhatin wahidah, dengan satu waktu. Ya, semuanya mati. Ini malaikat maut mampu untuk mencabut ruh mereka. Nah, dengan keadaan mereka tersebut. Kata bila law furida anna jama'atan asabahu hadithun wa matu fi anin wahidin fa inna malakal mauti yaqbidu arwahahu fi anin wahidin. Kata beliau, kalau saya ada suatu jamaah, suatu kelompok, ya, sekelompok orang, nah, mereka ditimpa suatu insiden, suatu kejadian, suatu musibah, sehingga menjadikan mereka mati seluruhnya di satu tempat. Nah, mungkin kecelakaan bis, ya, penumpangnya full. Bisnya, Pak, masuk ke jurang. Semua yang dalam jalan bis tersebut mati. Naam. Maka malaikat maut yaqbidu arwahum fi an wahid. Itu mencabut nyawa mereka di satu tempat tersebut. Ya. Ini kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, para malaikat, di antaranya malakul maut, malaikat maut. Naam. Kata beliau, wala tastaghrib li anna al malaikata la yuqasuna bil bashar. Jangan engkau menganggap, ya, apa yang terjadi ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini menganggap bahwasanya tidak mungkin malaikat apa bisa mencabut ruh orang yang banyak dengan satu waktu. Nah, kata beliau, jangan kita menganggap demikian. Kenapa? Dikarenakan yang namanya malaikat itu tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan manusia. Ya, kalau mungkin kita punya anggapan apa? Kalau seandainya ingin mencabut sekian banyak ruh, itu apa? Membutuhkan waktu satu-satu, ya kan? Nah, tapi tidak demikian. Allah berikan kepada malaikat maut kekuatan, ya, yang bisa mencabut ruh banyak orang dalam satu kejadian. Dan mereka, para malaikat, tidak bisa dikiaskan dengan manusia. Ini kata beliau. Li'anna Allah a'tahum qudratan 'azimatan ashadda min al-jin. Dikarenakan mereka, di samping malaikat itu tidak bisa disamakan, dikiaskan dengan manusia, ternyata malaikat ini Allah berikan mereka kekuatan yang sangat besar, yang sangat agung, lebih besar daripada kekuatan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Ya, jadi kita ini manusia adalah makhluk yang paling lemah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Bangsa jin. Setelah itu Allah berikan kepada malaikat yang paling kuat. Jin saja Allah berikan mereka kekuatan sebagaimana yang telah sebutkan. Nah, adapun malaikat itu lebih kuat daripada bangsa jin. Nah, kata beliau, fal jinnu aqwa minal bashar. Bangsa jin itu lebih kuat daripada apa? Bangsa manusia. Naam. Wal malaikatu aqwa minal jin. Sedangkan malaikat itu mereka lebih kuat daripada bangsa jin. Kata beliau, wanzur ila kiswati Sulaiman alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat. Naam. Pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Haitsu qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin. Ifrit ya'ni qawiyyun shadid. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alayhi laqawiyyun amin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, coba kita lihat pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan beliau kekuasaan yang sangat besar. Sampai apa? Bangsa jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya. Di mana Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya, kepada semua makhluk bahkan dari bangsa jin. Nah, beliau katakan, "Ya ayyuhal malak, wahai segenap kalian umat manusia atau yang hadir." Nah, kata beliau, "Ayyukum ya'tini bi arsyha?" Siapakah yang mampu untuk mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Nah, berkaitan dengan apa? Kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis. Siapakah yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Nam, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka semuanya datang kepadaku menjalankan diri. Nam, ditantang sama Malik Abbas, Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang mampu mengangkat kerajaannya singgasananya Ratu Balqis untuk dibawa ke sini di hadapanku? Qala ifritun minal jin. Maka berkatalah ifrit. Ifrit ini salah satu jenis dari bangsa jin. Ada namanya jin ifrit. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ifrit yakni qawiyun syadid. Jin ifrit ini adalah salah satu jenis jin yang dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini jin ifrit. Naam. Qala ifritu minal jin. Maka berkatalah ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, saya mampu untuk mendatangkan kepadamu singgasananya Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Ya. Dan sesungguhnya aku, kata jin ifrit, alaihi, untuk memindahkan kerajaannya Ratu Balqis ini, laqawiyyun amin, ini benar-benar sangat kuat, mampu dan bisa dipercaya. Nah, dari bangsa jin tampillah jin ifrit, jin yang paling kuat yang Allah berikan dia kekuatan. Ia menyanggupi untuk mengangkat apa? Singgasananya Ratu Balqis. Nah, wa makanul asri fil Yaman, dalam keadaan pada waktu itu, di zaman itu, singgasananya atau kerajaannya Ratu Balqis ini berada di Yaman. Wa Sulaiman fi Syam, dalam keadaan Nabi Sulaiman berada di negeri Syam. Ya, Palestina, Syam dan sekitarnya, Suriah. Nah, perjalanan apa? Masiratu syahrin bainahuma. Kata beliau, perjalanan sekitar apa? 1 bulan kalau ditempuh dengan perjalanan antara kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Ratu Balqis. Ratu Balqis kerajaannya berada di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman berada di mana? Syam. Jarak yang begitu jauh. Nah, tapi apa? Jin ifrit mengatakan, saya bisa mengangkat singgasananya, memindahkan singgasananya Ratu Balqis itu dengan apa? Sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Kata jin ifrit kepada apa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Naam. Yang mana kata beliau, wa kana Sulaiman wa adatan yaqumu min maqami fi sa'atin muayyanah. Yang mana Nabi Sulaiman ini, beliau ini apa? Tidaklah berdiri pada dari tempat duduknya kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, dengan waktu yang begitu cepat atau waktu tertentu. Tayyib. Faqala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk. Ternyata ada seseorang yang dia mengatakan setelah Malik Absatra Jin Ifrit berkata demikian, ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, qala allazi indahu ilmun, dan berkata orang yang memiliki ilmu, minal kitab, terhadap Alkitab, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu, aku bisa mendatangkan ya singgasananya Ratu Balqis sebelum apa engkau apa dengan sekejap mata. Nah, sebelum berkedip atau selesai berkedip, tiba-tiba apa? Sudah ada kerajaannya tersebut. Berarti apa? Lebih hebat lagi daripada jin Ifrit. Kalau jin Ifrit apa? Menunggu apa? Nabi Sulaiman apa? Dia bangkit dari tempat duduknya. Kalau ini lebih dari itu, lebih cepat lagi. Sebelum Nabi Sulaiman beliau berkedip kemudian membuka matanya apa? Singgasana tersebut sudah ada. Naam. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala, "Wasani aslahu min al-awwal." Maka orang yang kedua ini dia bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis lebih cepat daripada yang pertama, yakni dari jin Ifrit. Naam. Ai muddatu basarik, yakni dengan cepat ukurannya apa? Seukuran kita apa mengedipkan mata. Tayyib, falamma ra'ahu halan ra'ahu mustaqiran 'inda. Ketika Nabi Sulaiman ya mengedipkan matanya, tiba-tiba apa? Kerajaannya Ratu Balqis apa? Sudah ada di hadapan di sisi beliau. Naam. Para malaikat mereka, para ulama, kata Syekh Utsaimin, qala ulama, kata mereka para ulama, inna hadzal ladzi indahu ilmu min al-kitab, Allah bismil a'la. Orang yang kedua tadi yang menganggap apa mampu untuk mengangkat singgasananya Ratu Balqis dengan kedipan mata, secepat kedipan mata, kata mereka para ulama, orang ini yang Allah berikan dia ilmu dari Alkitab, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang paling agung. Ya. Nama Allah itu banyak. Ingat, nama Allah itu banyak. Tidak hanya ada yang dalam Al-Qur'an atau hadis, ada juga yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti di yaumul kiamat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingin berikan syafaat atau dikenal dengan syafaatul uzma, agar beliau minta agar umat manusia dipercepat hisabnya. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, demikian pula kata para ulama dalam kisah Nabi Sulaiman ini, nah, orang yang dimaksud dengan orang yang memiliki ilmu dari Alkitab ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Maka fahamalatil malaikatul arsy min al-Yaman ila asy-Syam fi hadhihi al-lahdah. Maka malaikat arsy yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, atau para malaikat pun mereka memikul arsy-nya, yakni singgasananya Ratu Saba yang berada di Yaman menuju Syam fi hadhihi lahdah, dengan waktu yang begitu singkat. Ya, ini orang tadi apa? Dia dibantu oleh malaikat. Setelah dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan nama Allah yang paling agung. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan dengan Allah mengutus malaikat untuk mengangkat apa? singgasananya Ratu Balkis, sehingga dalam waktu yang begitu singkat, yang sangat cepat, singgasananya Ratu Balkis ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka dari kisah ini kata beliau, idan fal malaikatu aqwa minal jin. Dari sini kita ketahui bahwa malaikat itu lebih kuat daripada bangsa jin. Ya, jin tadi yang disebutkan di sini apa? Jin ifrit. Jin ifrit ini adalah jin yang Allah berikan dia apa? Kekuatan dari bangsanya. Nah, ternyata kalah, belum ada apa-apanya dengan kekuatan malaikat. Menunjukkan bahwasanya para malaikat itu lebih kuat daripada bangsa jin. Nah, kemudian kaum muslimat rahimani wa rahmatullahi jami'an, di antara faedah dari apa yang disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman ini, ya, ketika disebutkan para ulama bahwa laki-laki tersebut, laki-laki yang kedua tadi, dia berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Nah, ini pula di antara adab di dalam berdoa. Baik, di antara adab dan sebab terkabulnya doa kita, nah, ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanggil nama Allah dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta pada doa tersebut. Nah, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang al-husna, yang terbaik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Maka di antara adab dan sebab terkabulnya doa kita ketika kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kita berdoa meminta kepada Allah di dalam doa tersebut dengan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam doa tersebut. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama di antara adab di dalam berdoa. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, fala tastaghrib an yamutan nas fi masyarikil ardi wa magharibiha wa an yaqbidha arwahahum malakun wahidun. Maka janganlah engkau menganggap sesuatu itu yang bukan sesuatu yang sangat sulit, ya, kemungkinan kecil bisa dilakukan ketika ada dari umat manusia yang meninggal di timur, di bumi ini maupun di baratnya. Naam, yang mana malaikat itu mampu untuk, satu malaikat mampu untuk apa? Mencabut ruhnya. Jangan kalian menganggap hal yang demikian adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh malaikat. Tidak. Dengan kisah yang telah kita sebutkan dari kisah Nabi Sulaiman, maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat makhluk ciptaannya tersebut sangat mampu untuk mencabut semua ruh yang ada di timur maupun di barat, ya, dengan waktu yang berbeda-beda atau dengan satu kali waktu. Nah, karena Allah berikan kepada mereka malaikat kekuatan yang mana kekuatan tersebut lebih kuat daripada yang ada pada bangsa jin. Baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, yang mewafatkan, yakni yang mencabut ruh kalian adalah malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang diberikan tugas kepada kalian, yang diberikan tugas untuk mencabut ruh-ruh kalian. Naam. Jadi semua orang akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Dan itu sudah pasti. Bagaimanapun keadaannya, baik dia mati dengan waktu yang berbeda-beda atau mati dalam satu keadaan waktu, satu waktu yang bersamaan dengan banyak orang, pasti ya, kata Allah, yatawaffakumul malakul maut, malaikat maut yang mencabut ruh kalian semuanya. Yang Allah berikan tugas untuk itu. Ya, summa ila rabbikum turja'un. Setelah itu kalian semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau, fa idza qala Allahu li hadzal malak ighbit ruha kulli man mata. Hal yumkinu an yakula la? La yumkin. Kata beliau, kalau seandainya Allah mengatakan kepada malaikat maut ini, engkau wahai malaikat maut, cabutlah ruh setiap orang yang mati. Nah, setiap orang yang akan mati, apakah mungkin malaikat maut akan menolak dengan mengatakan tidak? Nah, maka ini tidak mungkin akan dikatakan oleh malaikat maut. Tidak mungkin malaikat maut apa? Membangkang atau menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum la ya'sunallaha ma anarahum. Karena mereka para malaikat tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, sebagaimana telah lewat ayatnya. Nah, para malaikat itu apa? Allah ciptakan memiliki apa? Penciptaan pada dasarnya adalah taat kepada Allah dan tidak bisa membangkang. Seluruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika Allah menciptakan malaikat demikian, Allah pun berikan bekal bagi mereka apa? Kekuatan. Kekuatan yang bisa untuk mereka menjalankan tugasnya. Maka tidak akan mungkin ketika Allah perintahkan bagi malaikat maut untuk mencabut setiap ruh, kemudian malaikat maut menolaknya. Tidak akan mungkin. Karena mereka para malaikat, dasar penciptaannya adalah apa? Untuk mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Nah, walihada lama qala Allah lil qalam uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah wal qalam jamad kataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah fa Allahu azza wa jal idza amara bi amrin la yumkin an ya'siya illa al maradatu min al jin au min bani adam. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka dari sini setelah kita ketahui bahwasanya tidak mungkin malaikat itu membangkang kepada perintah Allah, karena memang Allah ciptakan mereka itu untuk menjalankan tugasnya, menjalankan perintah Allah dengan Allah beri bekalin mereka kekuatan untuk menjalankan tugas mereka tersebut. Maka dari sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Al-Qalam untuk mencatat semua takdir dari awal sampai nanti yaumul qiyamah, dalam keadaan al-qalam, ya, ini adalah jamad, benda mati, ya, benda mati. Namun apa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis takdir makhluk, maka ditulislah al-qalam tadi, dia pun menulis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikarenakan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan suatu perintah, maka tidak akan mungkin ya akan dimaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, illa kecuali ya al-maradatu minal jinni au min bani adam. Orang-orang yang keluar, makhluk yang keluar yang membangkang nah, dari ketaatan kepada Allah, dari bangsa jin dan bani Adam. Mereka inilah ya yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amal malaikatu fala ya'sun Allah. Adapun mereka pada malaikat tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i arba'ah minal malaika. Itulah keempat malaikat, ya. Malaikat maut, malaikat Jibril, Mikail, naam. Mereka semua adalah di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan masih ada lagi penjelasan beliau, naam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, berkaitan dengan penjelasan malaikat yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mungkin bisa kita pelajari di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan baik kita semuanya, begitu pula rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nattafi lawna subhanakallahu wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.